terusnya pengiring kami konco-konco ojo pisang jantur hokoyam iki lho Mas Ilham Wijaya rumana lalai bersama Aini Rekon Gusti Allah pangeran kita niku engkang moho pencipta mengalahkan dadu bulan kelahiran terima kasih.